Ku bersamamu tidak sempurna. Walau apapun kita tetap akan bersama. Hariku lebih indah apabila kau ada. Ku menunggu kau pulang, pulang sekarang. Ku rindu wajahmu, senyuman manismu sayang. Kau pemilik hatiku, tiada yang dapat mengatasi cinta kita apa adanya. Kau tiba.